بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis Abu Hurairah pada bab ad-dhahik, bab tertawa, bagaimana tertawa dalam timbangan Islam. Sedikit kita murajaah. Qala haddatsana Musa. Siapa Musa dalam hadis ini? Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Tayyib. قال حدثنا ربيع ابن مسلم yang lain ربيع بن مسلم أنس أبو بكر القرشي statusnya ضعيف ثقة atau seperti apa ثقة terpercaya atau lemah hadisnya atau ya apa? Rabi' bin Muslim. Ma'iban. Thiqah. Qala haddathana Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad. Siapa Muhammad bin Ziyad? Muhammad bin Ziyad. Anda man? Yang bisa menjawab, Mah Harman. Muhammad bin Ziyad. Al-Qurashi. Ya. Muhammad bin Ziyad Al-Qurashi. Tayyib. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahtin. Apa makna daripada rahat? Di bawah 10. Ya, dari berapa? Di atas 2, ya, 3 sampai 9, ya, disebut rahat. Yadhhaquna yatahaddatsun. Baik. Qala walladhi nafsi biyadih. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kebiasaan Nabi SAW adalah apa? Bersumpah. Ya. Tayyib, sebutkan hukum sumpah di dalam Islam. Langit mana langit? Hukum sumpah di dalam Islam. Apakah sunnah? Kalau sunnah mana dalilnya? Apakah dibenci makruh? Ya. Kalau makruh mana dalilnya? Nah, Hisham. Bagaimana perincian sumpah di dalam Islam? Boleh sunnah apa mubah ataukah dibenci Insyaallah pertemuan lalu sudah kami rincikan. Dan pada pembahasan kitab Tauhid pun juga ada di sana. Begitu juga pembahasan Salasatul Usul juga terdapat padanya pembahasan halif, ya, sumpah. Ah, boleh. Ya, hukumnya boleh. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga agar berhati-hati terhadap sumpah, wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiga perkara, ya, yang tidak dilihat oleh Allah yaumul qiyamah, termasuk yang disebutkan di sana adalah rajulun ja'alallahu bidha'atah, menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashtari, dia tidak mau membeli, wa la yabi' illa biyamini, kecuali dengan sumpahnya. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit billahi. Nah, ini bagaimana kaitannya Hisham? Tadi katanya boleh. Ya. Bagaimana? Nah, tidak boleh bermudah-mudahan. Tasahul di dalam bersumpah, ya. Tasahul di dalam bersumpah. Taib. Kemudian sumpah li ghairillah. Hukumnya? Tidak diperbolehkan. Maksudnya apa? Kesyirikan. Kesyirikan berarti tidak diampuni oleh Allah. Hah? Apa tadi yang jawab syirikan Arman? Berarti tidak diampuni. Muhbid lil amal. Kesyirikan ketika dikatakan kesyirikan, maka konsekuensinya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tidak diampuni oleh Allah. Begitu juga la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau menyekutukan Allah, amalanmu akan hilang sirna, sia-sia. Demikian saya katakan, karena di keumuman kaum muslimin, ya, secara khusus di negeri kita, di lisan mereka, mereka bersumpah wallahi wan nabi. Nggih Pak Tansa, sering dengar gitu ya. Ya. Mereka bersumpah kepada selain Allah. Disebut demi Allah, demi nabi. Ya. Jadi bagaimana? Apakah dengan itu mereka telah melakukan kesyirikan, sirna amalannya? Man yujib. Mas Sofyan. Enggak, artinya kesyirikan. Apakah betul kesyirikan? Kalau kesyirikan, apakah dia konsekuensinya harus sirna amalannya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Sumpah kesyirikan atau tidak? Kesyirikan. Setuju? Ya. Ada yang enggak setuju? Jamil. Sumpah kesyirikan atau bukan? Bilal. Kesyirikan atau bukan? Syirikan. Sulaiman. Syirikan atau bukan? Hah? Jadi yang menyatakan wallahi wan nabi musyrik dia. Hah? Taib man yujib. Dafa, mana Dafa? Kesyirikan. Tapi syiriknya adalah syirik asghar, ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Hati-hati, ya hati-hati. Karena praktek di lapangan antum akan sering dapati yang seperti itu, ya. Kebiasaan jahiliyah, nah, kemarin telah kami sampaikan, mereka bersumpah terhadap atau bersumpah atas nama bapak-bapak mereka, kakek mereka dan seterusnya. Islam datang menghapus itu. Nah, mana dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ini kalau enggak bisa jawab berarti enggak ditulis, ya. Walaupun ya antum nulis dengan bahasa Indonesia masih jauh lebih baik daripada tidak menulis sama sekali. Ya. Masih jauh lebih baik ditulis artinya saja. Jadi ketika ditanya antum tahu, ya. Udhifahnya thullabul ilm, ya, adalah di antaranya menulis, ya. Para ulama tidak pernah lepas dari penanya. Oleh karenanya dikatakan utlubul ilm minal mahbarati ilal maqbarah. Ya. Jadi belajarlah kalian dari tempat yang di situ ada pena, artinya kita menulis padanya selama kita bisa menulis, sampai ketemu dengan kuburan, ya, sampai ketemu dengan kuburan. Artinya bukan, artinya di zaman sekarang, ya, di sana ada alat-alat komputer dan lain sebagainya, mungkin di HP. Artinya yang ditulis adalah sesuatu yang bermanfaat dan dengan itu dia bisa menyimpannya. Subhanallah, mungkin sebagai motivasi bagi kita. Salah satu dari guru kita pada beberapa hari yang lalu, mungkin yang mengikuti channel Telegram ketika mendapati di sana fatwa, ya, channel Telegram kita, di sana terdapat yang di antara yang menjawab jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada adalah guru kami Syekh Salim bin Abdillah bin Muhris hafizahullah. Beliau pada beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit di karena sebuah penyakit, katanya stroke atau yang semisal, ada pembekuan darah. Semoga Allah menjaga beliau. Masuk rumah sakit di kota Aden di Yaman sana. Beliau biasanya kalau di Yaman berada di Hadramaut, ya, tinggal di Mukalla. Beliau punya masjid di sana, namanya Masjid Al-I'tisam. Lebih dari 20 tahun beliau jadi membangun masjid tersebut dan ngajar di sana. Namun setelahnya beliau berpindah ke Arab Saudi dan tinggal di Arab Saudi. Ya, pada akhir-akhir ini beliau kembali ke Yaman dan banyak menyampaikan ilmu di Yaman, menghadiri daurah, ingin menyampaikan ilmu di kota Aden. Daurah Ibnul Qayyim yang ke-10, ya, di kota Aden. Jatuh beliau masuk rumah sakit, ya, qadarullah ma syaa. Setelah beliau sadar, ya, karena banyaknya doa yang datang dari ikhwan kita dari seluruh penjuru dunia menyampaikan doa kepada beliau, beliau pun menulis. Ya. Di samping menulis, beliau menyampaikan pesan suara. Menyampaikan jazakumullah khair atas doa antum begini dan sebagainya. Intinya berita, ya, tentang keadaan beliau sudah agak mendingan. Begitu juga beliau nulis. Ya. Beliau nulis di WhatsApp dan disebarkan oleh beliau. Syahidnya apa? Syahidnya penuntut ilmu ini tidak lepas dari menulis, ya. Baik itu di kertas ataupun mungkin di komputer ataupun mungkin yang punya HP di HP, ya. Demikianlah thullabul ilm. Ya, selama dia bisa untuk menggerakkan tangannya, maka gerakkan tanganmu untuk menyimpan ilmu dan menyampaikan ilmu. Nah, itu syahidnya. Seorang yang dalam keadaan sakit seperti guru kita Syekh Salim hafizahullah wa matta'ahu bisihha wal afiyah, masih menyempatkan diri ya untuk menyampaikan kepada salafiyin bahwasanya keadaan kami sudah mulai membaik, walaupun tidak demikian keadaannya ya, walaupun tidak demikian keadaannya, ala kulli hal ya, ya intinya begitu ya, kami ingatkan untuk terus jangan pernah berhenti menulis ya, dan simpan tulisan itu ya, kelak suatu saat akan kita rasakan hasilnya. Tanyakan kepada mereka-mereka yang sudah berpengalaman dengan usia, sudah makan garam ya, yang dahulu mereka mondok duduk di pesantren, dia banyak menulis. Tanyakan apakah manfaat dari tulisan tersebut sekarang akan antum rasakan ya. Ala kulli hal. Tayyib. Hat dalilnya. Ada yang nulis ya. Ala kulli hal. Tayyib. La tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah. Hadis Umar dalam Sahih Bukhari. Ya, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita, nanti setelahnya baru disetorkan hadis ya. Berapa anak yang akan setor? Angkat tangan. Masya Allah. Baik, diusahakan semua akan nyetor. Kita baca dulu sedikit karena hadisnya sedikit. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Ya. Kita telah keluar dari bab sebelumnya yaitu bab dhahik, kemudian memasuki bab baru yaitu bab jika dia menghadap seluruhnya dan jika berpaling seluruhnya. Artinya maksudnya di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang adab seorang muslim ketika berhadapan dengan orang lain. Ya. Kata beliau bab ya, ketika seseorang bertemu dengan orang lain maka dia berhadapan seluruhnya dengan badannya. Dan ketika dia berpaling seluruhnya dia berpaling, tidak memberikan setengah dari badannya. Ini adalah adab dan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian beliau memasukkan hadis ya. Qala haddatsana Bishru ibnu Muhammad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berkata kepada kami Bishru ibnu Muhammad. Sering kita lewati Bishr bin Muhammad As-Sikhtiyani, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Abdullah. Abdullah yang dimaksud pada hadis ini adalah Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Dan beberapa kali telah kami sampaikan tentang biografi beliau rahimahullah. Min a'immatil a'lam ya, ulama Islam yang terdapat padanya ibadah, jihad, begitu juga nafkah ya, memberikan infak kepada orang lain, termasuk yang pernah kami sampaikan bagaimana beliau pernah berjalan menunaikan ibadah haji dengan beberapa temannya dan beliau yang mengkoordinir, maka mereka pun memberikan bekal kepada Abdullah ibnul Mubarak. Dan selepas kembalinya ya, selepas kembalinya dari ibadah haji, masing-masing orang yang berangkat bersama beliau, di perjalanan diberikan makan, diberikan dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Setelah kembali, apa yang beliau ambil, beliau terima dari orang-orang tersebut, disimpan tetap, dikembalikan seperti semula, ya. Artinya mereka tidak keluar sedikit pun dari apa yang mereka miliki, ya, dari ibadah haji, perjalanan yang luar biasa. Di zaman dulu perjalanan ibadah haji berbulan-bulan, ya, jauh, berjalan kaki mereka berjalan. Tidak seperti hari ini, mudah dengan pesawat atau mungkin dengan mobil atau kapal yang cepat, ya. Dahulu berjalan kaki mereka, ya. Demikian diantara apa? Di antara fadilah yang dimiliki oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Qala akhbarana Usama bin Zaid. Usama bin Zaid al-Laythi, yang diperselisihkan oleh para ulama hadisnya. Ya, ada yang menyatakan bisa dijadikan hujjah dan kebanyakan demikian. Namun sebagian lagi ada celaan, ya. Ala kulli hal. Qala akhbarani Musa. Beliau berkata, telah berkata kepadaku Musa. Musa bin Muslim, maula ibnat Qarid. Maula ibnati Qaridin. Ya. Bekas budak putri daripada Qarid. Musa bin Muslim ibnu Abi Muslim, ya. Musa bin Muslim bin Abi Muslim Al-Hijazi. Al-Hijazi. Ada yang menyatakan beliau ini majhul, tidak diketahui keadaannya. Namun keumuman para a'immah memandang hadisnya makbul, bisa dijadikan hujjah. Ya, bisa dijadikan apa? Hujjah. Dan beliau termasuk tabi'in, ya. Beliau termasuk tabi'in. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qala annahu rubbama haddatha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata bahwasanya beliau Abu Hurairah seringkali menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala fayaqul, beliau berkata, haddatsanihi ahdabu shufrain, ya, itu telah menyampaikan kepadanya Abu Hurairah orang yang ahdab ashufrain. Ahdab ashufrain yaitu yang panjang, ya, dan lentik bulu yang ada pada al-ajfan ashufrain, yaitu ajfain, disebutkan ajfain atau al-jufun, yaitu maknanya antara mata ini, ya. Mata di bawahnya alis sampai ke bawah kelopak, ya. Artinya bulu yang ada di kelopaknya, ya, mungkin apa namanya, bulu apa namanya ini, yang panjang, yang lentik, ya, bulu mata yang lentik, maksudnya adalah Nabi SAW. Ini bulu mata Nabi SAW panjang dan lentik. Qala abyad al-kashhaini, dan putih al-kashhaini. Al-kashhaini, al-kashah maknanya adalah khasirah, yaitu pinggang. Pinggangnya, kedua pinggangnya berwarna putih. Ya. Idza aqbala, apa yang dikatakan, disebutkan. Idza aqbala, ketika beliau Rasulullah SAW menghadap, ya, Abu Hurairah menceritakan, ketika Rasulullah menghadap, menghadap seluruhnya, aqbala jami'an, seluruh badannya menghadap, ya, tidak nanggung, tidak sebagian sini ngadap ke kanan, ngadap ke kiri, menghadap semuanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adab dan sikap yang, ya, gentle, ya. Dan ini adalah adab yang baik. Wa idza adbara, dan ketika berpaling, ajbara jami'an, Rasulullah berpaling seluruh badannya, tidak setengah-setengah lah, seluruh badannya Rasulullah SAW berpaling. Lam tara ainun mislahu, yang dimana engkau tidak akan pernah melihat mata yang semisal itu, demikian cantiknya, demikian indahnya mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Walan tarahu, dan tidak akan pernah engkau melihat yang semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan azhar ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil tentang bagaimana adab seorang muslim ketika bertemu dengan orang lain, menghadap seluruhnya atau dia berpaling-berpaling seluruhnya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat penjelasan sedikit daripada syama'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan sedikit tentang bagaimana diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat badaniyah ya. Disebutkan di sini pinggangnya yang putih, kemudian bulunya, bulu matanya yang lentik panjang ya. Ini menunjukkan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ditulis kitab khusus ya, yang ditulis oleh Abu Isa Tirmidzi rahimahullah, kitab yang isinya adalah hadis-hadis seluruhnya berbicara tentang sifatnya badannya Nabi SAW seperti apa, bagaimana cara bicaranya Nabi, bagaimana sifat jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut diberi judul Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa mempelajarinya. Kemudian di sini juga ya, terdapat adab seorang muslim dalam berbicara ya, dan juga di sini terdapat keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, lam tara ainun mithlahu, engkau tidak pernah melihat mata semisalnya dan tidak akan pernah engkau melihatnya, menunjukkan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya ya, seolah-olah tidak ada yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga didasari dengan kecintaan ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam ya. Baik. Selanjutnya ya, kita ada waktu 14 menit. Baik, kita baca sedikit. Kalau tidak selesai ya mungkin kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Qala bab al-mustasyaru mu'tamanun. Bab selanjutnya, seorang yang dijadikan sebagai tempat bermusyawarah adalah orang yang penuh dengan amanah. Ini di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan di antara adab ya, seorang mustasyar, seorang yang diberikan kepercayaan padanya, kemudian dia dijadikan orang yang dimintai pendapatnya, dia harus amanah. Dia harus amanah. Dan beliau memasukkan dalil atas apa yang beliau sampaikan daripada bab ini. Qala haddatsana Adam. Ya, sering kita lewati. Beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah. Telah berkata kepada kami Syaiban. Syaiban Abu Muawiyah. Syaiban beliau adalah Syaiban bin Abdurrahman At-Tamimi ya. Syaiban bin Abdurrahman At-Tamimi Abu Muawiyah Al-Basri, thiqah, terpercaya ya. Diambil hadisnya. Qala haddatsana Abdul Malik Ibnu Umair. telah berkata kepada kami Abdul Malik ibnu Umair, ya, Abdul Malik bin Umair Al-Lakhami, ya. Al-Lakhami, ya, pernah mungkin kita lewati tentang beliau Abdul Malik bin Umair Al-Lakhami thiqah, namun sesekali dia mentadlis, ya, mentadliskan hadis. Qala an Abi Salamah ibni Abdurrahman. Beliau mengambil hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya. Salamah bin Abdurrahman, Abu Salamah namanya adalah Abdullah. Ya. Namanya beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdullah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Harith Az-Zuhri. Ya. Jadi dia cucunya atau anaknya Abdurrahman bin Auf. Thiqah terpercaya, beliau adalah seorang imam dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan beliau wafat pada tahun 94 setelah hijrahnya Nabi SAW, yaitu 94 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Subhanallah. Bagaimana tidak kita kagum terhadap beliau? Hampir tidak kita jumpai hadis kecuali hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa kebaikan yang beliau dapat, ya. Ilmu yang bermanfaat yang terus dibaca oleh lisan manusia dan diamalkan oleh mereka yang mendengarkan. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda li Abil Haitham, kepada Abu Al-Haitham, ya. Abu Al-Haitham adalah seorang sahabat, ya. Abu Al-Haitham beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. At-Taihani Al-Ansari, ya. Yang di mana hadis ini adalah hadis yang panjang sebetulnya, namun diringkaskan di sini, ya. Qala, intinya sebelum diucapkan hadis ini, ya, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya. Dan di sana Rasulullah tidak menjumpai seorang pun dari para sahabat, ya. Kemudian keluarlah di sana Abu Bakar. Ma bika ya Abu Bakar? Ada apa denganmu ya Abu Bakar? Nah, beliau keluar, ya, ada apa denganmu? Maka Abu Bakar pun menyampaikan, saya ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu keluar Umar bin Khattab. Apa yang membuatmu keluar ya Umar? Jau'an ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Maka mereka pun pergi bersama-sama ke rumahnya Abu Al-Haytham, ya. Abu Al-Haytham radhiyallahu anhu, yang di mana beliau ini dikenal banyak memiliki pohon korma, ya, banyak memiliki pohon korma. Maka pada saat itu Abu Al-Haytham tentunya tidak mempunyai pembantu. Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, ya, aina sahibuki, di mana temanmu, yaitu Abu Al-Haytham, yaitu suaminya. Maka kata sang istri, yasta'dzib lana ma'an, ya, Abu Al-Haytham sedang menyiapkan air bersih untuk kami, ya. Maka setelahnya sampai Abu Al-Haytham datang, diberikan apa yang diberikan, dijamu oleh Abu Al-Haytham Nabi SAW dan para sahabatnya, sampai Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, minan na'im, ya, alladzi tas'aluna anhu yaumal qiyamah, di antara nikmat yang kalian minta, kalian cari kelak di hari kiamat adalah dhillun baridun, yaitu naungan yang dingin, wa rutabun thayyibun, dan rutab yang thayyib yang enak, wa ma'un barid, dan air yang dingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu, ya, sebelum Rasulullah menyampaikan ucapan ini, Abul Haitham membawanya ke perkebunannya untuk diambilkan kurma, ya, diambilkan kurma. Rasulullah pun meminta, apakah mungkin engkau carikan dari rutab, kata Rasulullah SAW. Maka Abul Haitham ingin memberikannya, namun mungkin tidak didapati atau yang semisalnya, maka Rasulullah menyatakan itu. Di antara nikmat yang kalian cari kelak adalah naungan yang dingin, rutab yang nyaman, ya, kemudian air yang dingin, ya. Jadi kurma itu awal mulanya dia mulai berbuah, buahnya yang sudah mulai manis agak kepait-paitan, ada kecutnya, itu disebut apa? Balah, ya, disebut balah, yaitu rutab kurma muda, orang sini bilang kurma yang muda. Kemudian ketika dia mulai masak disebut rutab, ya, mulai masak dan tidak dikeringkan. Nah, ketika dia masak, ya, masak ini sudah ada lembek, dia lembek namun dia masih berupa buah. Nah, ketika dikeringkan itulah yang disebut dengan apa? Ad-damar, kurma yang sering kita makan, ya, kurma yang sering kita makan. Ala kulli hal, kemudian disembelihkan sesuatu oleh Abu Haitham kepada Nabi SAW dan disebutkan hadis ini. Kita lanjutkan. Qala, Rasulullah berkata kepada Abu Haitham, "Hallaka khadimun?" Apakah engkau punya pembantu wahai Abu Haitham? Qala la, kata Abu Haitham, tidak ya Rasulullah. Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Ketika nanti datang kepada kita sabyun, ya, maknanya as-sabyu, yaitu tawanan perang, ya, tawanan perang, fa'tina, maka datangkan kepada kami, kata Rasulullah. Fa'utiyan Nabi SAW, maka didatangkan kepada Nabi SAW tawanan perang, bira'saini laisa ma'ahuma thalithun, dengan dua kepala, itu dua orang, tidak ada yang ketiga di situ. Fa'atahu Abul Haitham, kemudian datang kepadanya Abul Haitham, dan Nabi SAW bersabda, ikhtar minhuma, pilihlah dari kedua orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ikhtar, atau Abu Haitham berkata kepada Rasulullah, ikhtar li, pilihkan untukku ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallam berkata, innal mustashar mu'tamanun, khud hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi khaira. Maka Rasulullah pun berkata kepada Abul Haitham, sesungguhnya orang yang dianggap bisa dimintai pendapatnya disebut mustashar, ya, orang yang dimintai pendapatnya adalah orang yang dianggap aman, memegang amanah. Khud, ambillah ini wahai Abul Haitham, karena sesungguhnya aku melihatnya sholat, dan perwasiatlah kepadanya dengan kebaikan. Artinya perlakukanlah budak tersebut, hamba tersebut, pembantu tersebut dengan baik. Faqalat imra'atuhu, maka setelahnya istrinya pun berkata, ma anta bibalighin ma qala fihi Nabi SAW, wahai Abul Haitham, engkau tidak menyampaikan kepadaku apa yang disampaikan Nabi SAW. Illa antu'tiqahu, sampai engkau membebaskannya. Budak tersebut dibebaskan oleh Abu Al-Haitham. Qala fahuwa atiqun, Abul Haitham menyatakan dia telah bebas. Maka Nabi SAW berkata, ya, innallaha lam yab'ath nabiyan wala khalifatan, Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi ataupun seorang khalifah, yaitu penggantinya, illa walahu bitanatani, kecuali dia memiliki dua orang, ya, dua orang bitanah, ya, sahib sir, teman khusus, ya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, yaitu seorang bitanah, teman yang akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, wa tanhahu 'anil munkar, dan melarangnya dari sebuah kemungkaran. Wa bitanatun, dan seorang bitanah atau teman dekat, yang la ta'luhu khabalan, yang senantiasa mengajaknya kepada kejelekan. Ya, demikian keadaan manusia, ya. Manusia pasti ada teman, teman dekat yang akan mengajak pada dirinya kepada kebaikan dan kejelekan. Secara khusus mereka yang dipilih sebagai pemimpin, mereka yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin, ya. Qala wa man yuqa bitanatassu faqad buqiya, barang siapa yang dia dilindungkan dari teman-teman yang jelek, artinya dijauhkan dari sahib sir, sahabat karib yang jelek, yang mengajaknya kepada penyelisihan perkara yang jauh dari agama Allah, yang menyelisih agama Allah, merusak, ya, yang mengajak kepada pemberontakan, mengajak kepada provokasi, ya, agar manusia jauh daripada hakikat agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia faqad buqiya, maka dia telah dilindungi, dia dijauhkan dari teman-teman yang seperti itu, ya. Ini hadis yang lumayan panjang, ya. Hadis yang lumayan panjang. Maka intinya beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan dalil atau dengan hadis ini, bahwasannya seorang mustasyar yang dianggap sebagai orang yang bisa diambil pendapatnya itu harus dia orang yang memegang amanah. Dan zahir daripada hadis ini, Rasulullah SAW ketika dianggap sebagai orang yang bisa memberikan pendapat, maka dia wajib untuk memegang amanah. Disampaikan oleh Nabi SAW pada hadis ini. Di sini dalam hadis ini juga terdapat hubungan erat antara dua sahabat, Abu Bakar dan Umar, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga di dalam hadis ini, bolehnya seseorang menyebutkan apa yang ia dapati daripada kesulitan, termasuk padanya rasa lapar. Ya, termasuk padanya rasa lapar dengan tidak mengeluh di sana. Umar ditanya oleh Nabi SAW, apa yang menyebabkan engkau keluar lapar ya Rasulullah, ya, mencari sesuatu, ya, maka boleh baginya untuk menyebutkannya. Begitu juga di sini terdapat, ya, dalam hadis ini bolehnya seseorang untuk berbicara dengan lawan jenis ketika di sana ada hajah padanya, ketika ada hajah padanya, sesuatu yang darurat, tentunya dengan betul-betul menjaga auratnya secara sempurna, ya, di belakang hijab, maka boleh hukum asalnya sebagaimana Rasulullah SAW berbicara dengan sekian sahabiat, ya, bukan mahramnya. Ketika ada maslahat maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan dengan tidak bermudah-mudahan padanya, ya. Kemudian di sini, ya, di dalam hadis ini juga terdapat, ya, yaitu wajib bagi seseorang untuk menunaikan kewajibannya atas istri-istrinya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Al-Haytham, ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Al-Haytham radhiyallahu an terhadap istrinya, menyiapkan air yang layak untuk mereka, begitu juga termasuk kepada tamu, ya, dengan yang paling sempurna, sebaik mungkin untuk keluarganya, ya. Rasulullah sendiri menyatakan khairukum li ahli, sebaik-baik bagi kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Begitu juga untuk tamu. Ya. Jangan kita pilih-pilih, artinya tamu adalah dhaif, yang Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim dhaifahu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Oleh karenanya generasi terbaik umat ini paling senang mereka ketika ada tamu. Mereka katakan rezekinya dari Allah, artinya apa? Yang kita keluarkan, rezek yang diberikan kepada kita dari Allah. Pahalanya kita yang dapat. Ya, pahalanya kita yang dapat. Islam betul-betul mengedepankan tamu, ya, untuk kita muliakan, untuk kita hormati. Bahkan ada hak pada diri mereka. Baik, insyaallah azan isya dulu. Fadhal. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mungkin masih banyak ya fawaid yang akan kita ambil dan kita sampaikan di majelis ini, namun karena sudah masuk waktu azan isya, kita akan bahas kembali insyaallah fawaid-fawaid yang ada daripada hadis Abul Haitham, kisah Abul Haitham bersama Nabi SAW pada kesempatan yang akan datang. Ya, banyak sekali fawaid yang kita ambil daripada kisah yang lumayan panjang ini. Dan juga hadis selanjutnya, ada beberapa bab ke depan kita berbicara tentang musyawarah, ya, bagaimana musyawarah di dalam Islam termasuk pada hadis ini, ya. Insyaallah kita tunda fawaid-fawaid yang ada, diingatkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali fawaid yang ada. Dan terakhir barusan kami sampaikan, yaitu yang seharusnya bagi seorang muslim memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan juga untuk tamu-tamu mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Haitham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khalifahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq serta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Tayyib, insyaallah yang akan menyetorkan tafadhal dibaca, dimulai dari yang sebelah sini, siapa tadi? Yazid. Ya, tafadhal Yazid. Bismillah. لو تعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم صرف وأمر القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي Jazakallah khair. Selanjutnya siapa tadi? Anas. Baik, Anas, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. لضحكتم قليلا طيب selanjutnya tadi siapa Sulaiman Sulaiman enggak eh طيب تفضل جبريل Barakallahu fiik. Selanjutnya siapa tadi? Sufyan. Tafadhal Sufyan. Ar-Rabi' bin Muslim. لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ثم انصرف القوم وأبكى القوم وأوحى الله إليه وأوحى الله عز وجل إليه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقالوا طيب selanjutnya siapa tadi طيب تفضل Baik. Jazakallahu khair. Siapa tadi? Berapa lagi yang belum? Adnan? Enggak. Arman, terus siapa lagi? Baik, fadhil. Ya, fadhil. طيب جزاك الله خير تفضل ولا بكيتم ثم انصرف وأبكى القوم لما تقنت عبادي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang antum setorkan di malam hari ini sebagai tambahan perbendaharaan ilmu dan menjadi pemberat amalan antum kelak yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.